Sudah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Teman-teman, ketika bangun tidur, kita biasakan baca doa ini ya. Mari kita membacanya bersama-sama sekali lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama Ilaihin. Doa tuh bangun tidur, segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami sesudah mematikan kami, dan kepadanya tempat kembali. Asik, teman-teman sudah hafal doanya. Kalau bangun tidur, dibaca ya. Yeah.